Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Rawdatul Anwar fi siratin nabiyil mukhtar karya Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakuri rahimahullahu taala. Terakhir kita membahas tentang selesainya kaum muslimin dari umrah dan kesedihan mereka terhadap hasil keputusan ataupun ketentuan dari suluh perdamaian. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan tentang betapa sangat mendalamnya kesedihan kaum muslimin dikarenakan melihat secara zahir isi perjanjian itu merugikan kaum muslimin dan menguntungkan kaum kafirin, kaum kuffar. Habib, perhatikan murojaah pada pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan sebelumnya banyak faedah. Nah, mana ingat taklimnya sampai jam 8 kurang 10 waktu itu. Di lampu, istiduk. Tengah jalan. Habib, apa faedah dari pertemuan sebelumnya diantaranya? Apa? Apa? Apa faedahnya? Jauhnya pandangan gimana? Afif, apa faedah pertemuan yang sebelumnya di antaranya? Ucapan Rasulullah SAW ini dibangun di atas pandangan beliau yang jauh ke depan. Di mana pada masa yang akan datang, ternyata memang secara zahir pandangan dalam waktu dekat nampak merugikan kaum muslimin, tetapi secara pandangan ke depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Apa di antara manfaatnya? Lagi. Nah, diantaranya bahwasanya atau sebelumnya lebih tepatnya faedahnya adalah dengan adanya, makanya saya sering sampaikan dicatat, jangan ngelamun kalau anak menjelaskan biar tahu faedahnya. Harus mengerti kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan. Faedahnya adalah dengan perjanjian ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa leluasa untuk berdakwah kepada selain orang-orang kafir Quraisy. Dikarenakan selama ini, selama 19 tahun, 13 tahun di Mekah, kemudian 6 tahun di Madinah, selalu Rasulullah SAW itu berurusannya dalam dakwah, dalam peperangan, perselisihan, itu berurusan dengan kafir Quraisy, sehingga enggak sempat untuk berdakwah ke selain mereka. Tidak sempat berdakwah kepada selain mereka, karena selalu terjadi pertempuran antara Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Maka ketika terjadinya gencatan senjata, penghentian peperangan dari perjanjian ini, Rasulullah bisa leluasa berdakwah kepada orang-orang Arab selain kafir Quraisy. Nah, dan juga bahkan selain orang-orang Arab. Beliau nanti mengirim surat kepada raja-raja yang itu bukan orang-orang Arab. Dikarenakan sekali lagi, tidak lagi sibuk mengurusi orang-orang apa kafir Quraisy yang ada di Mekah. Sehingga hasilnya adalah tentunya bi taufiqillahi azza wa jal, yang masuk Islam selama kurun 2 tahun setelah perjanjian ini, itu nilainya, jumlahnya sama. Nah, dengan orang-orang yang masuk Islam selama 19 tahun semenjak awal dakwah Rasulullah SAW, 13 tahun di Mekah dan juga 6 tahun di Madinah. Akan disampaikan itu nampaknya di akhir oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Ini namanya pandangan jauh ke depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Apalagi faedah dari yang diambil dari isi perjanjian tersebut ternyata luar biasa. Apa, Fadli? Mana orangnya? Jangan nunduk, tegak. Apa faedahnya dengan terjadinya suluh ini? Apa faedah bagi kaum muslimin setelah itu? Apa faedahnya kemarin? Di antaranya adalah orang-orang yang di Habasyah itu tidak masuk pada isi perjanjian. Orang-orang yang ada di Habasyah itu tidak masuk pada isi perjanjian. Sehingga kalau ada orang-orang yang tertindas, yang dia pingin bebas lepas dari orang-orang kafir Quraisy, kalau ke Madinah, ke Rasulullah kan harus dipulangkan. Bisa dipahami ya? Harus dikembalikan. Tetapi kalau mereka ke Habasyah menemui kaum muslimin yang ada di sana, maka tidak termasuk mereka pada bagian perjanjian. Naam. Khanafiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Berikutnya. Uthman. Mana? Dalam hadis ini ada, atau dalam kejadian yang kemarin, diantara faedahnya adalah keutamaan dua orang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Naam, Apa sisi keutamaan Abu Bakar Siddiq dibandingkan dengan Umar bin Khattab dalam kisah ini? Ayo, enggak sulit nih. Apa sisi keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kisah ini? Pada pertemuan sebelumnya kita bawakan keutamaan dari sisi yang lain. Cuma yang anda tanyakan dalam kisah ini saja. Jadi, Abu Bakar selalu membenarkan Rasulullah di saat orang mendustakan. Terus dibandingkan dengan Umar? Dibandingkan Umar, beliau. Hal itu kan secara umum keutamaan Abu Bakar selalu membenarkan apa? Apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam setiap kejadian, termasuk yang kita ceritakan kemarin apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam kisah ini sisinya apa? Beliau bandingannya dengan Umar. Umar apa? Ragu ketika melihat isi perjanjian, terjadi keraguan pada Umar. Sampai kata Umar, belum pernah masyakaktu nam mundu, wallahi kata Umar, masyakaktu mundu aslamtu illa yauma idzin. Kata Umar, aku demi Allah enggak pernah ragu semenjak aku masuk ke dalam Islam kecuali hari itu ketika saya dapati isi perjanjian Hudaibiyah. Maka Umar mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Disebutkan oleh Rasulullah SAW alasan-alasannya. Maka setelah itu apa? Umar menghadap kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sama yang dia tanyakan kepada Rasulullah dengan yang ditanyakan kepada Abu Bakar. Ternyata jawaban Abu Bakar Siddiq itu sama dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada tambahan, tetaplah engkau berpegang dengan jalannya beliau Rasulullah SAW, setia kepada beliau sampai beliau meninggal dunia. Maknanya Abu Umar ketika itu ragu, dan juga sebaliknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanpa ada keraguan sama sekali. Naam, ini sisi keutamaan Abu Bakar dibandingkan dengan Umar. Ingat ya, keutamaan Abu Bakar dibandingkan dengan Umar. Bukan berarti Umarnya apa? Rendah kedudukannya. Cuma dari sisi perbandingan dengan Abu Bakar. Tidak bisa dibandingkan dengan kita keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di dalam kisah ini juga ada keutamaan khusus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau tadi identik lebih ditonjolkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dalam kisah ini ada sisi keutamaan sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa itu? Siapa? Alif. Apa Alif? Abdullah, senyum-senyumnya siap jawab ya. Hah? Kasha. Enggak ikut. Yahya. Terus? Nah, Di dalam kisah ini menunjukkan keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah beliau itu yang pertama waqafan li kitabillah. Beliau itu berhenti kalau sudah turun ayat Allah tabaraka wa taala. Tidak lebih mendahulukan perasaannya, egoismenya ketika telah turun ayat Allah tabaraka wa taala, ketika turun inna fatahna laka fatham mubina. Nah, dan setelah mendengar penjelasan Rasulullah SAW tentang inna fatahna laka fatham mubina, menjadi tenanglah hati beliau, kemudian beliau rujuk kembali dari kesalahannya. Kemudian tidak sebatas itu, ketika beliau telah kembali dari perbuatan kelirunya, perbuatan salahnya, kelalaian beliau ketika ragu dengan ketika melihat isi perjanjian tersebut, ragu semenjak dia masuk Islam, baru ketika itu beliau ragu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk taubatnya, sebagai bentuk penyesalannya terhadap kelalaian dosa-dosanya. Nah, kekurangan yang ada pada beliau, beliau tidak cukup dengan menyesal. Tetapi apa? Beliau dalam rangka menebus dosa-dosa ataupun kekeliruan beliau, beliau banyak beramal soleh. Nah, banyak bersedekah, banyak sholat, banyak puasa dan memerdekakan budak, sampai beliau berharap kebaikan dengan itu semuanya. Ini menunjukkan faedah bagi kita semuanya, khanafiddin a'azani Allah wa iyyakum, bahwasanya orang yang bertaubat dari dosa kesalahan, hendaknya jangan semata-mata dia menyesal, berhenti dari perbuatannya, sementara amalan solehnya tidak bertambah. Kebaikan-kebaikannya biasa-biasa saja. Seharusnya ketika seorang telah berbuat dosa, berbuat kesalahan, kekeliruan, kemudian dia bertaubat, menyesal, dia iringi dengan banyak beramal soleh, dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak bersedekah, banyak membebaskan budak, dan juga amalan-amalan soleh yang lain, yang lainnya. Itulah yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menyesal atas perbuatannya ataupun kelalaian beliau yang sempat ragu dengan isi perjanjian tersebut. Ini menunjukkan kepada kita juga, ikhwanul fiddin a'azani Allah wa iyyakum, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu orang yang banyak berbuat kesalahan, artinya bukanlah yang terbaik itu orang yang tidak pernah berbuat dosa, karena memang seluruh manusia itu banyak berbuat dosa. Tetapi kata Rasulullah SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini khanafiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, di antara faedah-faedah yang kita ambil pada pertemuan yang sebelumnya. Khonuddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah di dalam kitabnya. Qala rahimahullahu taala, qadhiyatun nisa'il muhajirat. Permasalahan wanita-wanita yang berhijrah. Permasalahan wanita-wanita yang berhijrah. Wa ba'da ibramil suluh wal hal atau wal na'am min al umrah, dan setelah penetapan isi perjanjian suluh dan selesainya beliau dari umrah, selesai suluh telah ditetapkan poin-poinnya dan juga selesai beliau dari umrah, Ja'at niswatun mu'minat. Datanglah para wanita-wanita yang beriman. Datanglah para wanita-wanita yang beriman. Yani yang masih di Mekah ketika itu. Yang masih di Mekah. Fatalaba awliya'uhunna al-kuffaru min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yaruddahunna. Maka wali-wali mereka, wali-wali para wanita yang beriman tersebut, yang mereka masih kafir, meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan para wanita yang telah beriman tersebut. Famtara'a an dzalika, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk mengembalikannya. Bidalilin, dengan dalil annahunna lam yadkhulna fil ahad. Dengan dalil bahwasanya mereka-mereka ini, para wanita ini tidak masuk dalam isi perjanjian. Para wanita ini tidak masuk dalam isi perjanjian. Wa anzalallah, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Mumtahanah. Ayat yang ke-10. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Jika datang kepada kalian para wanita yang beriman dalam keadaan berhijrah, maka ujilah mereka. Jika datang kepada kalian para wanita yang beriman dalam keadaan berhijrah, maka ujilah mereka. Allahu a'lamu bi'imanihin. Allah lebih mengetahui tentang iman-iman mereka. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Maka jika kalian telah mengetahui mereka itu adalah wanita-wanita yang beriman, maka jika kalian mengetahui bahwasanya mereka itu adalah para wanita yang beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka jangan kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Jangan kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir kalau kalian benar-benar mengetahui mereka adalah orang-orang yang beriman. Lahunna hillul lahum. Para wanita tersebut, mereka, para wanita yang beriman, enggak halal bagi mereka laki-laki yang kafir. Lahunna hillul lahum. Para wanita yang beriman itu enggak halal, enggak boleh bagi laki-laki yang kafir. Walahum yahilluna lahunna. Dan mereka, yakni laki-laki yang kafir tersebut, tidak halal bagi wanita-wanita yang beriman. Wa atuhum ma anfaqu, dan kembalikanlah kepada mereka apa yang telah mereka infakkan. Yakni mahar-mahar mereka, pulangkan, kembalikan. Dan berikanlah kepada mereka apa yang telah mereka infakkan, yakni mahar-mahar orang kafir. Wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Dan tidak ada dosa atas kalian untuk menikahi mereka, yakni wanita-wanita yang beriman yang telah berpisah dari suami mereka yang kafir. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian menikahi mereka. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Jika kalian memberikan kepada mereka, para wanita tersebut, mahar-mahar mereka. Upah-upah mereka, yakni mahar-mahar mereka. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Dan janganlah kalian mempertahankan tali perkawinan atau tali perkawinan dengan orang-orang kafir. Dan janganlah kalian mempertahankan tali perkawinan dengan orang-orang kafir. Faharramal mu'minati 'alal kuffar wal kafirati 'alal mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan para wanita yang beriman bagi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan para wanita yang beriman bagi orang kafir, wal kafirat 'alal mu'minin, dan wanita-wanita kafir diharamkan bagi laki-laki kaum mukminin. Yang dimaksud di sini adalah al-kuffar al-wathaniyah. Naam, atau al-kafirat al-wathaniyat. Wanita-wanita kafir bukan ahlul kitab. Wanita-wanita kafir yang bukan ahlul kitab. Adapun para wanita yang beriman itu diharamkan untuk menjadi istri orang-orang kafir, baik itu kafir wathaniyah ataupun kafir ahlul kitab. Enggak halal wanita-wanita yang beriman menjadi istri orang-orang kafir, apapun bentuk kekufurannya. Mau kufur dalam artian kufar al-wathaniyah, penyembah berhala, penyembah matahari, konghucu dan yang semisalnya, atau kafir ahlul kitab, Yahudi dan juga Nasrani, tetap enggak halal bagi wanita-wanita yang beriman. Adapun laki-laki yang beriman, maka tidak boleh menikahi wanita-wanita kafir yang wathaniyat, tetapi boleh menikahi wanita-wanita kafir yang ahlul kitab. Yang ahlul kitab. Tapi memang konteksnya dalam ayat ini kan tentang orang-orang kafir. Tentang orang-orang kafir Quraisy. Kafir Quraisy itu wathaniyah atau ahlul kitab? Wathaniyah. Bukan ahlul kitab. Sehingga langsung ayatnya menyatakan mereka enggak halal. Wanita-wanita enggak halal. Atau itu juga menjelaskan tentang wanita-wanita yang beriman. Bukan menjelaskan tentang wanita-wanita kafir. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tidak boleh bagi wanita yang beriman menikah dengan orang-orang kafir, siapapun kafirnya, bentuk kafirnya, mau wathaniyah dan juga ahlul kitab. Nah, sementara laki-laki yang beriman tidak boleh menikahi wanita kafir yang wathaniyat, tetapi kalau yang ahlul kitab diperbolehkan. Tentunya jangan sampai bergampang-gampangan. Dan juga yang dimaksud ahlul kitab adalah ahlul kitab yang menjaga kehormatan. Yang menjaga kehormatan. Wa ila berbahaya. Dan ini menunjukkan kepada kita, ikhwan fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, betapa besarnya ujian orang para wanita ketika itu, ketika mereka beriman kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka rela berpisah dengan suami-suami mereka. Nah, gara-gara apa? Atau dengan sebab mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mereka rela berpisah dengan suami-suami mereka. Nah, tidak masalah meninggalkan suami-suami mereka. Ini menunjukkan dari satu sisi besarnya ujian mereka, sampai dengan memegang hidayah berpisah dengan suaminya, dan dari sisi lain juga itu menunjukkan kekokohan mereka menghadapi cobaan, kekokohan mereka menghadapi ujian. Ini khonafuddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Mereka beriman dalam keadaan suami-suami mereka tidak beriman, dipisahkan. Bismillahirrahmanirrahim, ada di zaman sekarang ini wanita yang beriman, muslim, muslimah, tetapi dia tega meninggalkan agamanya gara-gara bersuamikan dengan suami yang kafir, ahlul kitab. Biasanya yang mereka khawatirkan adalah dunia akan hilang, bingung bagaimana penghasilan dunianya. Maka kalau demikian harus kita lihat bagaimana wanita-wanita sahabiat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan suami-suami mereka itu apa? Harus berpisah dengan mereka. Bahkan wali-wali mereka ketika mau mengambil mereka, mereka tidak diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamtahinu haula'il muhajirat bima umir fi qoulihi ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji para wanita-wanita yang berhijrah ini dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Juga surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-12. Hijrah itu ya khanafuddin rahimani wa rahimakumullah, ada hijrah yang hissi, ada hijrah yang maknawi. Nah, ada hijrah yang hissi sebagai faedah, hijrah hissiyah, dan juga al-hijrah al-maknawiyah. Hijrah yang hissiyah adalah apa? Berhijrah dari negeri kafir menuju negeri yang muslim, negeri yang mukmin, muslimah. Ini dari sisi apa? Tempat. Nah, sementara yang maknawiyah maknanya berhijrah dari kekufuran menuju keimanan. Berhijrah dari kesesatan menuju hidayah. Makanya banyak orang istilah-istilah orang sekarang apa? Taubat. Misalnya seorang waliyadzubillah, artis, misalnya dia mengatakan berhijrah. Maksudnya meninggalkan apa? Meninggalkan yang demikian. Berhijrahnya maksudnya apa? Apa maksudnya berhijrahnya? Ya, bagai jilbab. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Al-muhim, hijrah secara maknawiyah itu adalah hijrah dari kekufuran menuju keimanan. Atau hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, itu yang maknawiyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muhajir, orang yang berhijrah adalah man hajara namanahallahu anhu. Orang yang berhijrah sebenarnya adalah orang yang berhijrah dari apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Artinya apa? Ketika seorang meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia dianggap seorang yang berhijrah. Naam, al-hajir, orang yang berhijrah adalah orang, atau orang yang muhajir, yang berhijrah adalah orang yang menghajar, meninggalkan manahallahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Naam, itu namanya yang maknawiyah. Sementara hijrah yang hissiyah tadi apa namanya, dari tempat, dari sistem tempat. Adapun hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah fathu Mekah. Artinya tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, karena Mekah sudah menjadi negeri muslimin, negeri Islam. Itu sedikit tambahan tentang hijrah. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza ja'akal mu'minat, jika datang kepadamu para wanita yang beriman, yubayi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a, yang mereka membaiat engkau untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yasriqna, dan tidak mencuri. Wala yaznin, dan tidak berzina. Wala yaqtulna auladahun, dan tidak mereka tidak membunuh anak-anak mereka. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin, dan mereka tidak melakukan kedustaan yang mereka membuatnya di antara tangan-tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka. Wala ya'sinaka fi ma'ruf, dan mereka tidak bermaksiat kepadamu pada perkara yang ma'ruf. Fabayyihunna wastaghfir lahunnallah, maka bayatlah mereka dan mintakanlah ampun untuk mereka kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Faman aqarrat bihadhihi syurut, maka barang siapa dari para wanita-wanita yang beriman tersebut menyetujui syarat-syarat ini, yaitu tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak mendatangkan kedustaan di antara tangan-tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka, dan tidak bermaksiat kepada Rasul pada perkara yang ma'ruf, maka qala laha, kalau mereka menyetujui syarat-syarat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, qad bayatuki, Rasulullah berkata kepada mereka, salah seorang di antara mereka, qad bayatuki, sungguh aku telah membaiatmu, sungguh aku telah membaiatmu. Kalaman duna musafahatin, kalam saja, pembicaraan saja dengan tanpa bersalaman. Nah, ucapan saja dengan tanpa bersalaman. Adapun kalau laki-laki yang berbaiat, maka disertai dengan musafah. Kalau baiat laki-laki dengan laki-laki, maka disertai dengan musafah. Naam. Ini menunjukkan ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, haramnya, tidak bolehnya laki-laki itu menyentuh wanita ajnabiyah yang bukan mahramnya. Tidak bolehnya laki-laki menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita cuma dengan kalam, biduni musafahah, dengan tanpa bersalaman. Luar biasa ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bersalaman saja tidak, apalagi yang lebih daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la an yut'ana ra'su ahadikum bi mikhyatin min hadid khairul lahu min an yamassa imra'atan lam tahillalah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, sungguh salah seorang di antara kalian ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, itu lebih baik bagi dia daripada menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Ini khana khidin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi waliyadzubillah sampai memegang atau yang lebih daripada itu. Walam yakun yarudduhunna. Dan Rasulullah SAW tidak mengembalikan mereka kepada suami-suami mereka. Wa talaqal muslimun azwajahum al-kafirat. Begitu juga dengan turunnya ayat di atas yang Al-Muntahanah ayat 10, itu para laki-laki yang muslimin itu menceraikan istri-istri mereka yang kafir. Karena enggak halal. Kafir wa dhani, kafirat wa dhaniyat. Kaum muslimin pun menceraikan istri-istri mereka yang kafir. Wa farraqu bainal muslimat wa azwajihinnal kuffar, dan mereka pun memisahkan antara wanita-wanita yang muslimat dengan suami-suami mereka yang kafir. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin menceraikan istri-istri mereka yang kafirat, kafir, dan mereka memisahkan antara kaum muslimat dengan suami-suami mereka yang kafir. Nah, ini nampaknya yang bisa kita baca pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.